بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitabu Al-Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan tentang adab-adab talibul ilm, adab-adab para penuntut ilmu, dan terkhusus kita masuk pada adab yang keenam, al-amrus sadis. قال رحمه الله الأمر السادس الدعوة إلى الله. Yang keenam adalah berdakwah kepada agama Allah, ke jalan Allah. Nah, ini merupakan salah satu dari tuntutan ilmu yang kita pelajari. Karena seorang talibul ilm, penuntut ilmu, tidak hanya sekedar mencari ilmu dan mempelajari, menghafal dan memahami untuk dirinya. Bahkan seorang talibul ilm dituntut juga untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Inilah dakwah. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, dan itulah jalan para nabi, jalan para rasul yang Allah utus. Mereka diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk melakukan dakwah dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jal berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Qul, katakan, wahai Nabi, wahai Muhammad, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah menuju jalan Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan siapa saja yang mengikutiku. Perhatikan ayat tersebut bahwa Allah Azza wa Jal menyuruh nabinya untuk menyatakan hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, aku berdakwah ke jalan Allah, ke agama Allah. Kemudian ana wa man ittaba'ani, aku dan siapa saja yang mengikutiku. Nah, siapa pengikut beliau? Nah, kita-kita ini tentu ya berharap menjadi pengikut setia beliau. Maka tugas dakwah juga berlaku pada kita-kita sebagai talibul ilm, sebagaimana dalam ayat tersebut. Ya, ini menjadi tugas para thullabul ilm, pengikut Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebagaimana mereka para thullabul ilm mewarisi ilmu Nabi, mereka juga mewarisi tugas Nabi, yaitu menyampaikan ilmu dalam ranah dakwah ila Allah, menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seorang thalibul ilm jangan hanya duduk diam dengan ilmu yang dia miliki, tapi dia harus punya suatu kegiatan dakwah. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, an yakuna da'iyan bi'ilmihi ila Allah. Hendaknya seorang thalibul ilm menjadi ad-da'i, seorang yang mengajak, yang menyeru, bi'ilmihi, dengan ilmunya, ila Allah, menuju agama Allah, menuju kepada Allah, maksudnya menuju kepada agama Allah, ke jalannya. Yad'u fi kulli munasabah, berdakwah di tiap kesempatan, ya, fil masajid wa fil majalis wa fil aswaq wa fi kulli munasabah, di masjid-masjid, di majlis-majlis, di pasar-pasar, fi kulli munasabah, di tiap kesempatan. Nah, jadi inilah dakwah. Dakwah lebih luas daripada sekedar berceramah. Kalau berceramah itu di mimbar-mimbar ta'lim, di masjid-masjid, di meja ta'lim, ini berceramah. Tapi berdakwah lebih luas daripada itu. Makanya beliau menyebut sekalipun di majelis, sekalipun di pasar, karena dakwah bisa jadi dilakukan secara personal, fardiyah, ya, dari orang ke orang, bertemu temannya, berbicara, ngobrol, lalu disisipkan di dalam obrolan itu nilai-nilai Islam, sunnah, adab-adab Islam, ya, pokok-pokok ajaran agama, prinsip agama. Ini dakwah, walaupun dari satu orang ke satu orang, dakwah fardiyah. Ya, bertemu saudara, bertemu teman, tetangga dan seterusnya, atau bahkan siapa saja, mungkin tidak dia kenal, kemudian dalam suatu obrolan bisa disisipkan padanya nilai-nilai Islam. Ya. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, melarang dari yang mungkar, tertuju kepada siapa saja, di mana saja. Ini juga bagian daripada dakwah. Nah, itulah yang dituntut dari seorang talibul ilm, penuntut ilmu agama. Qala rahimahullah, hadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dama atahu Allahu an-nubuwwata war-risalah ma jalaza fi baitih. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama atahu Allahu an-nubuwwah, setelah Allah berikan kepada beliau kenabian. Allah karuniakan kepada beliau nikmat kenabian, yakni diangkat menjadi seorang nabi, warisalah juga kerasulan, di mana beliau diangkat menjadi seorang rasul. Majalasa fi baitih, beliau tidak kemudian duduk di rumah, ya, dengan karunia risalah wan nubuwah, dengan ilmu yang Allah karuniakan, tidak kemudian duduk di rumah menyendiri. Bal kana yad'un nasa wa yataharrak, bahkan beliau mengajak orang-orang, wa yataharrak, dan bergerak. Nah, itu memang tugas beliau tadi sebagaimana dalam ayat, ya. Dalam ayat-ayat nampak sekali perintah Allah Azza wa Jalla untuk itu. Ya. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, ya kan? Berikutnya beberapa waktu kemudian turun ayat wa'anzir 'ashirataka al-aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang dekat. Ya. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dari awal-awal dakwah beliau, setelah beliau mulai mengajak kepada jalan Allah, beliau mulai dengan yang terdekat dulu. Ya, Khadijah istri beliau, Ali bin Abi Thalib sepupu beliau, ya. Kemudian teman-teman beliau Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya, sedikit demi sedikit. Sampai pada akhirnya dalam suatu kumpulan yang lebih besar, ya. Bukan maksudnya akhir dakwah beliau, yakni dari fase dakwah yang tersembunyi, belum terang-terangan, dari fase orang perorangan sampai pada akhir, yakni fase berikutnya. Beliau kumpulkan keluarga besar beliau, ya, sampai kemudian beliau nyatakan di situ kepada keluarga besar beliau tentang kerasulan beliau, ya. Nah, disitulah tampak sekali penentangan orang-orang yang menentang, dan di satu sisi juga ada yang menyambut, namun sedikit, ya. Ala kulli hal, itulah dakwah. Dalam arti Nabi SAW bergerak mengajak manusia dari waktu ke waktu. Ketika keluarga besar tersebut ternyata menolak dakwah beliau, beliau kemudian terus melanjutkan dakwah, pergi ke kabilah-kabilah. Bahkan ketika musim haji datang, beliau memanfaatkan musim haji itu untuk berdakwah, di mana orang-orang Arab berdatangan dari berbagai wilayah menuju ke Makkah. Satu kabilah bertemu kabilah yang lain dalam momentum haji, maka Nabi SAW mendatangi mereka, ya. Mendatangi mereka dan mengajak mereka. Ala rajul yahmiluni ila qaumihi. Ya. Hatta uballighahum risalat rabbi au kalam rabbi. Tidakkah ada seseorang yang mengajak aku, membawaku kepada kaumnya, sehingga aku menyampaikan kepada mereka kalam Rabbi, kalam Rabbku. Yani tak henti-hentinya beliau berdakwah. Tentu itu suatu hal yang ma'ruf yang kita ketahui bersama, dalam sejarah kehidupan beliau sampai akhir hayat beliau. Ya, sampai akhir hayat beliau. Nah, begitulah. Seperti Syekh Ibnu Taimin katakan, yad'un nas wa yataharrak. Ya, mengajak manusia gerak. Ya, berkegiatan, tidak pasif duduk, namun sebaliknya, ya, aktif berdakwah dengan apa yang bisa dia lakukan pada ranah dakwah ini. Kata beliau rahimahullah, wa ana la urid min talabatil ilm an yakunu naskhan min kutub atau nusakhan min kutub, walakinni uridu minhum an yakunu ulama'a amilin. Aku tidak menginginkan dari para penuntut ilmu untuk menjadi nusakhan min kutub, yakni cetakan-cetakan, ya, duplikat-duplikat dari suatu kitab, ya, nusakh naskah, ya, nusakh naskah. Jadi naskah-naskah kitab, duplikat-duplikat kitab, sekedar dia belajar kitab tertentu, mungkin dia hafalkan, ya, dia pahami, titik sampai di situ. Kalau itu hanya menambah apa? Ibaratnya menambah cetakan, ya. Tadinya satu kitab menjadi dua kitab. Yang satu bentuknya buku tercetak, yang satu bentuknya manusia yang menghafal buku itu. Nanti tambah lagi satu, tambah lagi satu, dua, tiga, dan seterusnya. Namun terhenti sampai di situ. Yaitu hanya menambah naskah kitab saja. Ya. Kalau seperti itu cetakan lebih akurat. Karena ya mesin cetakan lebih akurat, persis. Ya, jadi kata beliau, aku enggak menginginkan dari para talabatul ilm, penuntut ilmu, hanya sebatas itu. Ibarat menjadi cetakan baru bagi suatu kitab, duplikat dari suatu kitab. Jangan. Lakinni, tapi aku menginginkan, uridu minhum, ingin dari mereka itu, an yakunu ulama amilin, mereka menjadi ulama dan beramal, ya, ulama yang beramal. Nah, beramal, ya, ini bukan juga dipahami hanya untuk dirinya, karena namanya beramal, tentu di situ juga mengamalkan perintah untuk menyampaikan. Jadi beramal mencakup beramal untuk dirinya, ya, dengan ilmu yang dia miliki. Beramal juga di situ dia berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang dikehendaki. Itu yang dituntut dari para penuntut ilmu. Ya. Dan ikhwani rahimahumullah, tadi saya sebutkan bahwa ini, ya, lebih bersifat umum daripada sekedar berceramah. Karena kalau berceramah mungkin tidak setiap orang bisa, ya. Tidak setiap orang bisa. Karena itu dakwah bisa ditempuh tanpa berceramah. Sehingga dengan luasnya metode dalam berdakwah, dalam arti mau menggunakan apa cara fardiyah, atau bahkan sekarang mungkin dengan teknologi yang ada, menyampaikan suatu makalah melalui media elektronik, ya, menyampaikan suatu hadis, menyampaikan suatu pesan tapi membawa bobot ilmu, itu semua adalah bagian daripada dakwah. Metode atau cara-cara tersebut bisa ditempuh. Dan kalau tiap orang memiliki peran aktif dengan itu, maka insyaallah ilmu akan tersebar dengan luas, ya. Dan Nabi SAW telah memberikan suatu perintah sekaligus sebagai kaidah dalam penyebaran ilmu. Apa itu? Yaitu sabda beliau, "Falyuballigh asy-syahid minkumul ghaib." Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sudah. Ini luar biasa, ya. Di satu sisi ini perintah, yang kedua ini menjadi suatu metode dalam penyebaran dakwah yang bisa menjadi sebab tersebar luasnya suatu dakwah. Nah, dulu Nabi sampaikan ini ketika haji, ya, dan Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka. Siapa yang hadir waktu haji? Ya, tentu tidak semua muslimin. Banyak dari mereka yang juga belum bisa ikut haji. Nah, Nabi katakan yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, mereka yang membawa ilmu di saat haji pulang menyampaikan kepada kaumnya. Ya kan? Maka tersebarlah ilmu di kampung-kampung mereka. Begitu pula mereka yang tahu, dari situ menyebarkan kepada yang belum tahu, dan begitu seterusnya. Nah, tentu akan menjadi luas sekali, ya, ilmu itu, ya, jangkauannya. Karena itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini harus kita perhatikan, dan hendaknya kita pun mengharap dengan itu pahala dari Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi motivasi bagi kita, menjadi penyemangat bagi kita, ya, kita melakukan itu agar memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jal. Kalau kita berhasil dalam dakwah itu mengajak satu orang, ya, maka pahala kita peroleh, ya, di samping amal kita juga amal dia kita dapat. Kalau dia bisa menyebarkan kepada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, maka dia dapat pahala dia sendiri plus pahala orang-orang itu. Ya, kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah." Siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, falahu minal ujur, ya, dia dapat pahala, ya, seperti orang-orang yang mengikuti dia. Ya, kana lahu minal ajri mithlu ujur man tabi'ah. Dia dapat pahala seperti orang-orang yang mengikuti. Yang mengikuti banyak, ramai, maka dia pun dapat banyak. Naam. La yang kusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, suatu keutamaan besar. Ya. Sekali lagi, ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita. Baik. Selanjutnya, al-amru sabi', yang ketujuh, adab yang ketujuh, dan ini masih nyambung atau penyempurna dari adab yang keenam. Yang ketujuh ini adalah hikmah. Yani di sini dalam berdakwah, dia hendaknya berdakwah dengan hikmah. Kata beliau rahimahullah, "An yakuna mutahalliyan bil hikmah." Hendaknya dia menghiasi dirinya dengan hikmah. Ya, tentu ini lebih umum dari sisi bahwa itu berlaku dalam ranah dakwah maupun pada pribadi dia, perilaku dia. Seorang yang punya hikmah dalam berperilaku, seorang yang punya hikmah di dalam berdakwah. Haitsu yaqulullahu ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah 269, "Yu'til hikmata may yasha." Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang dikaruniai hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi dari ayat ini, kalau begitu hikmah yang Allah karuniakan ini adalah suatu yang sangat istimewa, ya. Tidak setiap orang diberi al-hikmah. Bahkan dari orang-orang yang berilmu, tidak semua orang yang punya ilmu diberi hikmah. Ya. Nah, ini penting untuk kita pahami. Ada orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan, ya. Pengetahuan agama, namun tidak dikaruniai hikmah. Ada. Karena itu pemberian berupa hikmah pada seseorang ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Ayat ini seperti yang tadi kita baca, ternyata Allah Azza wa Jalla memilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah beri hikmah itu. Yu'til hikmata may yasha. Ya. Kemudian Allah katakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan sungguh orang yang diberi nikmat hikmah, dikaruniai hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ini luar biasa. Al-Baqarah 269, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan kita sebagai talibul ilm, kata beliau, wal hikmatu ay yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi min al akhlaq. Dan hikmah, yani bagi seorang talibul ilm, hendaknya dia menjadi murabbiyan, orang yang memberikan pendidikan, li ghairihi, bagi yang lain, bima yatakhallaqu bihi minal akhlaq, dengan akhlak yang ia berperilaku dengannya. Ya. Bima yatakhallaq, dengan yang dia berakhlak dengannya. Baik. Jadi ya, ini menuntut, ya. Menuntut bahwa seorang talibul ilm harus berperilaku yang baik, harus berbudi pekerti yang luhur, kemudian dengan kebaikan akhlaknya dia mendidik orang lain dengan itu, ya. Sehingga kalau ada seorang talibul ilm, dianya sendiri tidak berakhlak mulia, dia sendiri tidak punya akhlak karimah, bagaimana dia akan mendidik orang lain sementara dia sendiri tidak bisa memberikan keteladanan bagi yang lain. Nah, kalau seperti itu, ya tentu ini menjadi bala, musibah. Ya, ini menjadi musibah, karena akan punya pengaruh buruk. Pengaruh buruk itu seperti apa? Ya, misalnya dia ditiru oleh orang dalam perilaku buruknya, ya. Dianggap, oh, itu seorang talibul ilm seperti itu, diikuti. Nah, ini efek buruknya. Efek buruk yang lain, orang pun juga bisa mengatakan sebaliknya. Wah, talibul ilm kok seperti itu? Buat apa? Kalau gitu gak perlu jadi talibul ilm. Ya. Jadi walhasil, yang pertama atau yang kedua ini efek yang buruk. Bila mana seorang thalibul ilm tidak berperilaku yang baik, tidak punya budi pekerti yang luhur, tidak punya akhlak karimah. Nah, ini tidak hikmah. Ya, jadi kembali kepada hikmah bagi seorang thalibul ilm, hendaknya dia menjadi seorang pendidik yang baik dengan akhlak yang mulia. Wa bima yad'u ilaihi min dinillah. Disamping dengan akhlaknya, ia menjalankan hikmah ini dengan ma yad'u ilaihi, dengan ajakannya ke jalan Allah. Yani maksud beliau Allah alam, dengan tutur katanya. Ya, ajakan. Bima yad'u ilaihi min dinillah, dengan ajakannya menuju jalan Allah. Jadi perilaku bagus, tutur kata bagus dalam berdakwah. Bagaimana hikmah dalam tutur kata itu? Bihaitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalihi. Di mana yukhatib, dia ajak bicara, ya, setiap manusia bima yaliku bihalihi, dengan sesuatu yang pantas dengan keadaannya. Ya, dia bicara dengan lawan bicaranya, dengan orang lain, dengan kata-kata yang sesuai, yang tepat, yang pantas bagi orang itu. Jadi misalnya bagaimana? Misalnya, ya, kita bicara dengan orang tua tentu dengan bahasa yang disesuaikan. Ya, sopan santunnya dalam bicara dengan orang tua, ketika memanggil orang yang sudah tua, ya, kemudian mungkin bahkan intonasinya diatur karena sedang bicara dengan orang tua, disesuaikan. Ya, kita bicara dengan misalnya seorang yang berkedudukan sebagai pejabat negara, itu pun kita juga mengatur bahasa-bahasa yang sesuai untuknya, termasuk juga sikap dalam berbicara, ya, intonasi dalam berbicara, ini disesuaikan. Lain lagi ketika bicara dengan anak kecil, ya, yang di bawah umur. Lain lagi ketika kita berbicara dengan orang tua kita sendiri, dan begitu seterusnya. Ya, jadi masing-masing lawan bicara harus diperhatikan untuk kita sesuaikan seperti apakah omongan kita yang kita sampaikan kepadanya. Itulah hikmah. Jangan kita samaratakan, pokoknya ini kebenaran, siapapun harus saya katakan demikian. Ya, siapapun harus kita katakan demikian. Ya, tidak. Ya, bahasa ini punya pengaruh, dan bahasa ini harus disesuaikan dengan lawan bicara. Begitu. Itulah hikmah. Ya. Wa idza salakna hadha at-tariq hasala lana khairun katsir. Kata beliau rahimahullah, kalau kita jalani jalan ini, kita jalani metode ini, dakwah dengan hikmah, hasala lana khairun katsir, akan terwujud untuk kita khairun katsir, kebaikan yang banyak. Ya, akan kita peroleh banyak kebaikan. Kama qala rabbuna azza wa jal, sebagaimana telah dikatakan Rabb kita semua azza wa jal, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Nah, Jadi hikmah akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Itu sendiri sudah merupakan karunia besar. Dan bila hikmah ini dijalankan dalam dakwah menuju jalan Allah, menuju agama Allah, juga akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Kemudian beliau memberikan definisi siapakah orang yang hikmah, orang yang hakim istilahnya ya. Hakim dalam bahasa Arab itu orang yang punya hikmah, atau dalam bahasa kita orang yang bijak ya, bahasa Arabnya adalah al-hakim ya. Mungkin kita pernah dengar ya, Luqman al-hakim ya kan ya, yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam surat Luqman. Ya ini karena memang bijak. Baik. Nah sekarang seperti apakah sikap hikmah atau orang yang punya sikap hikmah? Kata beliau, wal hakim walladhi yunazzilu al-asya'a manazilaha. Seorang yang punya hikmah atau menjalani hikmah, seorang yang bijak, walladhi yunazzilu al-asya'a manazilaha, yaitu orang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Li'anna al-hakim ma'khudun min al-ihkam. Karena kata al-hakim ini diambil dari kata ihkam, wa huwa al-itqan, yang maknanya apa? Ketelitian. Jadi seorang yang hakim, kalau dikembalikan kepada makna aslinya, berarti seseorang yang sangat teliti. Bagaimana bentuk ketelitiannya? Ya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak salah tempat. Wa itqanu syai'an yunazzilahu manzilata. Dan apa, ketelitian pada sesuatu, yakni menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Nah, di sini kaitannya dengan dakwah, kaitannya dengan seorang thalibul ilm, makanya dalam berdakwah ya harus betul-betul diperhitungkan, ya. Dalam dakwah harus betul-betul dipertimbangkan, ya, dengan cermat, dengan teliti, sehingga nanti melakukan sesuatu dengan cermat, dengan teliti, tidak serampangan, tidak asal-asalan. Nah, itulah seorang yang hakim, ya. Jadi memang orang berdakwah dalam arti memimpin suatu dakwah, ya, tidak setiap orang bisa. Mengapa? Karena memerlukan tadi suatu ketelitian, suatu ketepatan di dalam apa, menentukan sikap, menentukan langkah. Ya. Bahkan perorangan pun, ya, kalau tidak menjalani hikmah dalam dakwah, walaupun dakwah kepada perorangan, satu orang ke satu orang, kalau tanpa hikmah juga bisa berantakan, ya. Berantakan, maunya mengajak kepada kebaikan malah jadi tidak baiknya, ya. Dan banyak kejadian, ya kan? Banyak kejadian, banyak cerita, ya. Bermula dari mungkin ajakan kepada kebaikan maunya, tapi karena cara yang kurang tepat, akhirnya menjadi suatu keributan. Nah ini karena kehilangan hikmah. Baik. Fayambagi bal yajib ala talibil ilm an yakuna hakiman fi da'watihi. Maka semestinya dan wajib bagi seorang talibul ilm untuk bersikap hikmah, bersikap bijak, menjadi hakim, orang yang bijak, fi da'watihi, dalam dakwahnya. Ya. Nanti pada poin ini atau pada pembahasan ini beliau akan sebutkan contoh-contoh bagaimana di zaman Nabi SAW, ya, dakwah Nabi SAW dalam sikap hikmah beliau. Waqad zakara Allah maratib ad-da'wah fi qawlihi ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan maratib ad-da'wah. Maratib ad-da'wah artinya tingkatan-tingkatan dakwah, ya. Tingkatan dakwah di dalam mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Di sana ada beberapa tahap. Sebagaimana dalam firman-Nya pada surat An-Nahl 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi ayat ini memberikan kepada kita penjelasan tentang tadi maratib ad-da'wah, tingkatan-tingkatan dalam dakwah. Ya, kata beliau rahimahullah fi qawlihi ta'ala, yaitu pada firman Allah Ta'ala tadi, ud'u ila sabila rabbik, pertama bil hikmah, dengan hikmah. Ya, yakni ini masing-masing ada sasarannya, ya. Dijelaskan di kitab yang lain penjelasan hikmah, dakwah dengan hikmah. Secara umum hikmah dalam arti tadi yang kita jelaskan, tepat, ya, sasaran, tepat caranya, ya. Namun di sini punya pengertian dalam ayat ini sebagai salah satu cara dalam berdakwah yang tujuannya atau sasarannya orang tertentu. Disebutkan misal ada orang yang sudah sangat siap, ya, menerima dakwah. Ada orang, ya, ini misal datang memang untuk mempelajari Islam. Orang yang sudah tunduk, siap, patuh. Ya, apa yang kita sampaikan langsung dia terima. Tanpa ada sikap penentangan atau sikap melalaikan. Memang semangat. Nah, orang-orang seperti ini kita dakwahi dengan hikmah. Ya. Kemudian wal mau'izatul hasanah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik. Mau'izah itu apa? Mau'izah itu, ya, targhib wa tarhib, ya. Jadi ada unsur targhib, mengajak dan memotivasi untuk beramal saleh, dengan memberikan penjelasan keuntungan di dunia atau di akhirat, pahala-pahalanya. Misal, ya, disebutkan dalam hadis, ya, seperti Nabi katakan, siapa? Barang siapa yang membeli sumur rumah, maka dia akan mendapatkan surga. Ya, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Nah, ini motivasi. Kalau kamu beramal soleh ini, kamu dapat pahala ini. Nah, ini terhib namanya. Ya, terhib. Terhib adalah menakut-nakuti karena perbuatan buruk. Misalnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan falahu fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh sebuah jiwa yang mukmin, maka balasannya adalah jahannam dan seterusnya. Ini namanya terhib. Ya. Nah, mau'izah dengan terhib wa terhib. Dakwah dengan mau'izah, dakwah dengan terhib wa terhib. Ya, memotivasi dengan suatu pahala, kebaikan dunia akhirat. Terhib, memberikan ancaman atas suatu perbuatan dengan ancaman di dunia maupun di akhirat. Nah, ad-da'wah dengan al-maw'idah al-hasanah diberikan kepada sasaran tertentu, yaitu jenis orang-orang yang ada kelalaiannya. Ya, kalau yang pertama itu tunduk patuh siap. Ini ada jenis kedua yang lalai. Dia enggak menentang, hanya kadang lalai, kurang perhatian, kurang sungguh-sungguh. Nah, perlu diberi terhib buat terhib supaya dia ibaratnya apa? Sadar, melek begitu. Seperti baru tidur kemudian tersentak. Nah, ternyata begini pahalanya. Kalau begitu yang buruk, begini ancamannya, tersadarkan. Nah, sehingga dengan itu dia akan lebih serius dalam mengamalkan yang baik dan meninggalkan yang buruk, karena dia tahu akibat darinya masing-masing. Ya, ini mau'idah. Ya. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal, nah ini sudah perdebatan, dialog, ya, menyampaikan argumen, berdebat, ya. Nah, ini seperti yang kita ketahui yang namanya perdebatan, ya seperti itu, ya. Nah, ditujukan kepada siapa? Al-jidal ini tertuju kepada orang-orang yang punya sikap menentang. Ya, tidak tunduk, tidak pula hanya lalai, tapi memang ada sikap menentang. Ya, jadi kita perhatikan di sini manusia kalau begitu warna-warninya dalam dalam dakwah, golongan yang pertama yang sangat mudah, bersemangat, siap, ya, ajak dengan hikmah, gampang. Ya, golongan kedua dia tidak menentang, cuma lalai, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, kurang perhatian dengan agama, dengan halal dan haram. Masalahnya hanya kelalaian. Ajak dengan mau'idah. Golongan ketiga ini yang ya cukup berat karena dia punya sikap menentang. Maka perlu jidal billati hiya ahsan. Ya, dengan cara yang baik. Ya, dia punya alasan kenapa kamu enggak begini? Karena saya begini-begini. Itu kan begini dan begini. Nah, ada sikap menentang. Ya, nah, di sini perlu adanya kemampuan dari kita untuk berdialog dengannya dalam berdakwah. Ya. Ini masih al-jidal billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ada yang keempat. Ya. yang beliau juga sebutkan, wa dzakarallahu ta'ala martabatan rabi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tingkatan yang keempat. Ijidal di ahli kitab, yaitu berjidal dengan ahli kitab. Ya. Kapan itu? Nanti kita akan baca. Yaitu ketika orang yang kita ajak dialog tadi sudah melampaui batas. Ya. Bukan lagi dialog yang sehat, bukan lagi debat yang sehat, tapi sudah mengarah kepada kezaliman. Ya. Maka di sini beralih dari jidal billati hiya ahsan kepada jidal yang ya tidak seperti itu. Kalau bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah, seingat saya, ya, yakni berubah dari jidal menjadi jilad, ya. Istilahnya jadi bukan lagi jidal tapi jilad. Ya. Walhasil, ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat tentang jidal terhadap ahlul kitab pada surat Al-Ankabut ayat 46, "Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, illa alladziina zalamu minhum, kecuali yang zalim dari mereka. Nah, kalau mereka sudah ke ranah kezaliman, ya, ke area ini, ya sudah bukan jidal billati hiya ahsan lagi. Namun mungkin kita bisa bersikap lebih keras daripada itu. Namun tentunya juga kita tidak kemudian menzalimi. Tidak, tetap kita berusaha dengan adil, hanya saja mungkin dengan cara yang lebih tegas, mungkin dengan bahasa yang lebih keras dan seterusnya, ya, ketika mereka sudah tidak lagi berdebat dengan cara yang sehat. Nah, begitu. Nah, inilah beberapa maratib tingkatan di kanan dakwah yang hakikatnya semuanya itu juga adalah hikmah, ya. Manakala diterapkan pada tempatnya. Manakala diterapkan semua pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Nah, ini gambaran tentang dakwah dan hikmah serta maratib tingkatan-tingkatan dalam dakwah. Baik, semoga ini menjadi bekal bagi kita para penuntut ilmu. Untuk pembahasan lanjutannya, di sini akan dibahas tentang contoh-contoh oleh beliau rahimahullah, yang insyaallah kita akan baca biiznillah dengan izin Allah pada pertemuan yang akan datang. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.